Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup Tilawatul Quran Bitajwid dan juga para member grup di grup WA Tahsin. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan materi pelajaran di kitab atau buku Al-Marhalah yang nasusun memang ana peruntukan untuk bagi pemula yang baru belajar tahsin Al-Quranul Karim ataupun baru belajar membaca Al-Quranul Karim. Di siang hari yang berbahagia ini ana akan lanjutkan memberikan koreksi yang terlebih dulu dari bacaan yang telah dikirimkan oleh beberapa member. Kita mendengarkan bacaan mereka dari bacaan surah Al-Adiyat ayat 7 sampai 10. Bacaan pertama yang dikirimkan oleh Ummu Zahra di Pekanbaru. Kita dengarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur. Wa husila ma fil wahu fila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Baik, itu bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru. Ya, kita fokuskan koreksian dulu dari panjang pendek. Alhamdulillah untuk panjang pendek, fathah yang panjang, kemudian dhammah yang panjang dan juga kasrah yang panjang sudah terpraktekkan oleh Ummu Zahra di Pekanbaru. Namun di sini ada pengucapan huruf yang agak kurang tepat. Yang pertama pengucapan ha. Ha yang kayak jim. Ha yang kayak jim yang tidak bertitik. Maka itu ha. Ah-ha. Bisa dilihat nanti di buku pelajaran marhalah ataupun muzara yang belum memegang buku bisa dicek kembali di Facebook yang telah ana kirimkan gambar fotonya dari halaman pelajaran tersebut dari pelajaran bagian mengenal harokat sukun atau mengenal harokat tasdid juga bisa dilatih di sana untuk membedakan antara ha yang kayak jim yang tidak bertitik dan ha bulat. Yang di ujung ayat 1 sampai ayat 3 itu ha. Ha kayak jim di tengah tenggorokan dia. Ha. Dhabha. Atau di apa? Ayat yang dibaca afan. Ayat yang dibaca oleh Ummu Zahra itu li hubbi. Ayat ke-8. Wa innahu li hubbi. Tadi dibaca lihubbi seperti ha bulat. Jadi bacanya wa innahu itu baru ha besar innahunya. Kemudian lihubbi itu ha kayak jim, ha di tengah tenggorokan. Kemudian di ayat ke-9 keliru satu huruf itu bu'thira yang titik tiga tersebut ujung lisan diposisikan di ujung gigi atas. Thi, keluarkan saja ujung lisannya. Untuk level dasar tidak masalah, banyakkan saja mengeluarkan ujung lisannya keluar sehingga melatih kekokohan lisan di sana. Atha kemudian sedikit demi sedikit dikurangi nanti sehingga hanya mengeluarkan ujung lisan sedikit saja keluar. Bu'thira, bu'thira. Sedangkan tadi terbaca oleh Ummu Zahra Bu'shira seperti Shin. Baik, barakallahu fiq untuk Ummu Zahra yang telah mengirimkan bacaannya. Yang berikutnya Najma, anak usia 7 tahun kalau tidak salah dibuat tadi dalam chatting yang dikirimkan. Kita dengarkan bacaan dari Ananda kita Najma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbihim yawma idz yawm inna rabbahu bihim yawma idz khabir. Baik, barakallahu fiik untuk Ananda Najma yang telah mengirimkan bacaannya. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus dan sudah lancar. Sedikit satu huruf yang agak keliru bacanya seperti bacaan Ummu Zahra tadi, bu'thira itu titik tiga. Perhatikan bentuk hurufnya. Perhatikan bentuk hurufnya, titik tiga di atas dan giginya cuma satu. Sedangkan kalau shin itu tiga geriginya. Sehingga itu adalah tha. Tha kalau urutan huruf jaiyah, alif, ba, ta, tha. Ujung lidah keluarkan ke ujung gigi atas. Tha. Baik, ini bacanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Baik, untuk panjang pendeknya alhamdulillah untuk mad alif, mad kana ya sukun, mad kana waw sukun sudah bagus bacaan dari anak-anak kita Najma. Dan pengucapan shadnya alhamdulillah sudah bagus, tinggal sedikit lagi untuk menimbalkannya, namun tidak di level ini di kursi. Untuk level dasar ini sudah memadai, pengucapan shadnya sudah berbeda jauh dengan pengucapan shin atau pengucapan sin. Baik, barakallahu fiik untuk Ananda Najma. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari Zahro Sausan. Di sini juga usia anak-anak. Ya, kita dengarkan bacaan dari Zahra Sausan, ananda kita yang usia 12 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, itu bacaan dari ananda kita Zahra Sausan yang telah membacakan surah Al-Hadid ayat 7 sampai 11. Bacaan dari Zahra secara umum sudah bagus panjang pendeknya, sama cuma sedikit ini ada koreksian ketika membaca ayat 9 ma fil kubur fi tersebut langsung ditempelkan ke kelam, jangan ada jarak lagi, jangan diangkat lagi suaranya, fil itu seakan-akan panjang, langsung nempel. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur fil qubur, jangan fil, jangan fil qubur, tapi fil qubur karena dia dibaca pendek lagi. Baik, itu secara umum, dan bacaan yang lain alhamdulillah sudah bagus, bacaan dari Zahra Sausan. Terakhir dari bacaan Nasrul. Latihan surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu ala dhalika la shahid. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Baik, itu bacaan dari Nasrul yang telah membacakan surah Al-Hadid sesuai dengan permintaan dalam pelajaran ayat 7 sampai 10. Bacaan dari Nasrul alhamdulillah panjang pendek sudah bagus, dan pengucapan hurufnya juga sudah bagus, tidak ada yang dikoreksi lagi untuk level dasar ini. Baik, para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran mengoreksi bacaan latihan menaruhkan mat karena alif, kemudian mat karena ya sukun, dan mat karena waw sukun pada surah Al-Hadid ayat 7-10. Latihan berikutnya, latihan kedua, surah Al-Ma'un ayat 1-4. Kita rincikan kembali sebagaimana yang dirincikan pada pelajaran surah Al-Hadid yang lalu, yang telah dikresi tadi, supaya antum yang masih terbata-bata ataupun masih kelas level dasar belajar untuk melancarkan, untuk menyambung bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Silakan dibuka mushafnya sebelum melanjutkan mendengarkan audio ini, surah Al-Ma'un ayat 1-4, atau dilihat gambar yang dikirimkan. Kita baca ayat 1-4. Huruf pertama hamzah yang berharokat fathah, dan setelahnya bukan alif, berarti hamzahnya pendek. Itu juga ro fathah, setelahnya bukan alif namun hamzah saja, berarti ro-nya pendek. Setelah ro fathah ada hamzah ya, ada hamzah fathah, setelahnya ya sukun. Nah, di sini tidak panjang karena ya sukun pasangannya adalah kasroh, bukan fathah. Jadi ayat ini tidak dipanjangkan, dibaca ya, namun dibaca ringan saja. Kemudian ada ta fathah. Kita baca. Aro'ayta. Aro'ayta. Berarti di lima huruf ini tidak ada, belum ada yang dipanjangkan. Taib, setelahnya ada alif, namun alif di atasnya ada seperti kepala sod di atasnya, itu pertanda bahwasanya alif tersebut bukan tanda panjang untuk fathah, berarti tetap pendek tanya. Kemudian setelahnya ada lam bertasydid. Nah, di sini berarti terdapatnya alif lam syamsiyah yang sudah juga dipelajari dalam buku al-marhalah ini. Dan lamnya berharokat fathah. Setelah lam fathah tidak ada alif, berarti lamnya pendek. Setelah itu ada dzal berharokat kasroh. Dan setelahnya ada ya. Dan lihat ianya, tidak ada titiknya, tidak ada harokat apapun di atasnya. Maka ini sebagai pertanda bahwasanya ia tersebut adalah memang ia tanda panjang untuk kasroh, karena kasroh sebelumnya seperti di panjang. Ini setelahnya ada ya dhammah. Kalau dhammah tanda panjangnya adalah waw sukun. Sedangkan di sini setelah ya dhammah tidak ada waw sukun, berarti yunya pendek. Setelah yu ada kaf fathah. Setelahnya tidak ada alif, berarti kafnya pendek, tidak boleh dipanjangkan nantinya. Dan dal kasroh, dan di atas dal ada tasdid. Maka ketika memasukkan kaf ke dal tasdid, tidak boleh panjang kafnya. Langsung kaz, langsung nempel kaz, jangan dibaca kaz kaz di. Setelah di tidak ada ya sukun, berarti di-nya pendek. Kemudian setelah di ada ba dhammah, dan setelahnya tidak ada waw sukun. Kemudian berarti ba-nya pendek. Kita baca lagi dari awal, belum sampai ke ujung ayat ya. Kita baca dari awal lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu. Berarti baru di saja yang panjang, yang lain masih pendek. Setelahnya ada ba kasroh. Setelah ba kasroh ada alif yang tanda kepala sad di atasnya, berarti belum berfungsi alifnya. Setelahnya ada lam yang tidak ada harokatnya. Setelahnya ada dal yang bertasydid dan harokat kasroh, berarti ini adalah alif lam syamsiyah lagi. Berarti B-nya langsung ditempelkan ke dal. Bit di, bit di. Dan setelah dal kasroh ada ya, namun ya-nya tidak ada harokatnya, berarti ya di sini adalah tanda panjang tu dal kasroh. Kemudian nun kasroh, namun kerana kita berhenti disukunkan nunnya. Baik, kita baca lagi. Silakan untuk mengikuti langsung ketika mendengarkan suara ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, kita ayat berikutnya. Fa fathah tidak ada alif, berarti fa-nya pendek. Dal fathah. Setelah dal fathah ada alif yang menyelip kecil. Nah, itu ada alif seperti yang telah disampaikan dalam pembagian atau bentuk-bentuk penulisan mat alif. Berarti dalnya panjang. Setelah alif ada lam kasroh. Setelah lam kasroh ada kaf fathah. Berarti yang panjang hanya dal saja. Fadhalika. Setelah itu ada alif yang kepala sod di atasnya, berarti alifnya tidak menjadi tanda panjang. Alladhi, seperti yang ayat pertama juga, alladhi di panjang, lam pendek. Fadhalika alladhi. Kemudian ya fathah, tidak ada alif, berarti ya-nya pendek. Du dal dhammah, tidak ada waw sukun, berarti dunya pendek. Kemudian ain dhammah yang bertasydid. Nah, ketika memasukkan du ke ain, Sama halnya ketika kaf ke dal tadi, langsung masuk. Ya du'u, jangan dipanjangkan ya, jangan dibaca ya du'u, berarti tasydidnya hilang. Dibaca tasydidnya ya du'u, ya du'u. Biarkan monyong sedikit bibirnya, tidak masalah. Namun paskan di makhraj, di tenggorokannya. Ya du'u. Setelahnya ada alif yang ada kepala sad di atasnya. Setelahnya ada lam, ada tanda sukunnya. Berarti ini adalah lam, alif lam, qomariyah. Alif tidak berfungsi. Kemudian ya fathah, tidak ada alif, berarti ianya pendek. Ti tak kasroh. Setelahnya ya tanpa harokat, berarti ti-nya panjang. Kemudian mim fathah. Namun karena kita berhenti, disukunkan. Kita baca lagi. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Ingat, ketika baca ul, bibir dilebarkan lagi. يَدُعُ jangan dibiarkan monyong ketika dalam sukunnya. يَدُعُ الْيَتِيمِ. Yang berikutnya, ayat ke-3. Waw fathah. Setelah waw fathah ada lam. Itu lam alif. Kalau di atas garis yang pertama, berarti itu adalah harokat lam. Kalau yang miring itu ada alif, berarti lanya panjang. Wala. Kemudian ya fathah, tidak ada alif, berarti lanya pendek. Ha dhammah, tidak ada waw sukun setelahnya, berarti pendek. Dhad tasydid, berharakat dhammah, berarti hu ke dhad langsung nyambung. Ya hudu, jangan dibaca ya hudu, berarti tasydidnya hilang, sedangkan ha nya yang dipanjangkan, itu keliru. Bacanya wa la ya hudu. Ya hudu. Kalau belum bisa menerapkan bacaan tebal yang pasnya, tidak masalah, terpenting ditasydidkan terlebih dulu. Kemudian ain fathah, tidak ada alif setelahnya, berarti ain pendek. Lam fathah, lam fathah ada ya di atas setelahnya, ada kakinya tersebut bentuk ya, namun di atasnya ada alif kecil. Nah, sebagaimana yang dipahami sebagian dari kaum muslimin, itu adalah tanda panjang ya, namun keliru, karena alif yang tegak tersebut, garis tegak kecil tersebut bukanlah harokat ya, akan tetapi adalah alif sebagai tanda panjang untuk la. Berarti yang membentuk ya di bawah tersebut tidak dianggap dalam bahasa tajwidnya. Wala yahud du'ala. Kemudian to fathah, setelah to fathah ain fathah, berarti to nya pendek. Setelah ain fathah ada alif yang tidak lurus tersebut, yang tidak ada sesuatu di atas atau bawahnya, berarti ain nya panjang. Kemudian mi kasrah. Ala tu'ami, setelah mi kasroh ada alif yang ada kepala sad di atasnya, seperti kepala sad di atasnya. Setelahnya ada lam sukun. Nah, berarti ini adalah alif lam qomariyah. Setelahnya ada mim kasroh. Setelahnya ada sin sukun. Kemudian kaf kasroh. Setelah kaf kasroh ada ya tanpa harokat, berarti kafnya panjang. Kemudian nun kasroh, karena kita ingin berhenti di sana, kita sukunkan. Tapi kita baca lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, ayat terakhir. Fa fathah, tidak ada alif, berarti fa-nya pendek. Wa fathah, setelahnya ada ya sukun, berarti ini wanya tidak panjang. dibaca ya sukun namun agak ringan sedikit. Kemudian lam domatain, lam domatain. Fawailun, fawailun, dan tulisannya ya fawailun, tidak ada yang panjang. Kemudian lam bertasydid, yang lam kasroh yang bertasydid sehingga lunya nempelkan langsung, tidak baca lun lagi. Penyebab tajwidnya tidak kita bahas karena tidak levelnya, langsung ditempelkan saja. Fawailun, langsung nempelkan lam tasydid, baca lil ala lam sukun setelahnya. Kemudian mim dhammah, setelahnya tidak ada waw sukun, berarti mim dhammahnya pendek. Sad fathah, setelah sad fathah ada lam tasydid yang merokat kasrah, berarti sadnya langsung nempel ke lam, jangan dipanjangkan sadnya nanti. Kemudian setelah lam kasrah ada ya tanpa titik, berarti lamnya panjang. Kemudian nun fathah. Baik, untuk surat berikutnya, surah Al-Fil ayat 1-3, silakan untuk praktekkan seperti yang dirinci, seperti yang ana sampaikan di surah Al-Ma'un ayat 1-4 ini. Ana akan coba membacakan ke antum kembali surah Al-Ma'un ini ayat 1-4 dan surah Al-Fil ayat 1-3. Diikuti, kalau bisa diikuti dengan intonasi lambat yang anda praktekkan, karena ini adalah level dasar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manir Rahim. Ara'aitalladhi yukadzibu biddin, fadhalikalladhi yadu'u اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. سورة الفيل 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil. Baik, dalam baca surah Al-Fil nanti coba diperhatikan mana huruf sukun yang huruf sukun yang boleh dipantulkan. Kalau lupa bisa merujuk kembali ke dalam pelajaran mengenal huruf-huruf berharokat sukun. Baik, barakallahu fik, mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya, terutama antum yang melihat di Facebook di kesempatan siang hari berbagai ini, dan berfaedah untuk kita semuanya. Sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.